Satu pertanyaan Bapak Faisal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam suatu proyek pengadaan barang yang pendanaannya dari pemerintah, bagaimanakah hukumnya jika barang atau harga barang tersebut dilebihkan 30% dari harga semula karena ada pembayaran pajak dan kepanitiaan? Mohon penjelasan dari Ustaz. Harga semula, bila telah disepakati harga ini, tidak boleh lagi ditambah. Tapi maksud Anda, kalau maksud Pak Faisal umpamanya, sudah ada harga yang patokan harga, ya, dan belum disepakati, karena ada tambahan pajak dan lain-lain, kemudian ditambahkan harganya, tapi jangan dipisah. Jangan dipisah. Pengadaan harga barang ini sekian, tanpa dijelaskan ini untuk ini, untuk ini. Dijelaskan saja bahwa harganya sekian. Ya. InsyaAllah ini tidak masalah bila belum terjadi kesepakatan. Bila telah terjadi kesepakatan, maka pertambahan harga ini tidak boleh lagi. Akad sudah menjadi lazim. Dan sudah terjadi khil majlis, akad sudah menjadi lazim. Ya. Kembali permasalahan pembayaran pajak kepada pihak siapa? Kembali kepada uruf. Kepada siapa kebiasaannya yang membayar pajak? Apakah penjual atau pembeli? Wallahu ta'ala.